بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أما بعد. تدي mana tadi yang pertama tadi mana siapa tadi yang kedua sekian dulu. Ya kasihkan dulu sama orang. Yang pertama itu siapa dah? Tidak masuk. Tadi dua orang. Iya. Dua atau tiga? Hah? Tiga, satunya siapa? Oh, nih. Iya. Kita lanjutkan qotibillah. Yang keempat, di antara nama Ahlussunnah wal Jamaah, Al-Firqatun Najiyah, ay An-Najiyatu minan nar, yaitu selamat dari neraka. Haitsu istisnaha An-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lamma dzakara al-firaq. Nabi SAW mengecualikan firqa ini ketika Rasulullah SAW menyebutkan tentang berbagai macam firqa. Di antara perkataan beliau, kulluha finnar illa wahidah, semua firqa-firqa itu di neraka kecuali satu yang tidak di neraka selamat. Sehingga di dunia mereka selamat dari kesesatan, dan di akhirat mereka selamat dari neraka. Qala Syekh Hafidz Al-Hakami fi Ma'arijil Qabul, wa qad akhbara As-Sadiqul Masduq annal firqatan najiyah hum man kana ala misli ma kana alaihi huwa wa ashabu. Dan As-Sadiqul Masduq yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang jujur dan dibenarkan, yang perkataannya dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala, alladzi la yantiqu anil hawa in wa illa wahyun yuha, annal firqatan najiyah, bahwa firqatun najiyah mereka itu adalah mangkana ala misri makana alaihi huwa washabu. Al-firqatun najiyah adalah orang yang mereka di atas ajaran Nabi dan ajaran para sahabat radhiyallahu alaihim jami'an. Sehingga nama lain dari Ahlussunnah adalah Al-firqatun najiyah, terambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khamisan, yang kelima, At-Taifah Al-Mansurah, nama lain Ahlussunnah adalah At-Taifah Al-Mansurah. Wa hadhi tasmiyatu ma'khudatun min qawlihi sallallahu alaihi wasallam fi haditsil Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu anhu. Penamaan At-Taifah Al-Mansurah, Ahlussunnah dengan At-Taifah Al-Mansurah, terambil dari hadits Nabi, dari hadits Mughirah bin Syu'bah. Nabi bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina hatta ya'tiyahum amrullah wahum dhahirun. Senantiasa akan terus ada di tengah-tengah umat ini sekelompok. Dan kalau dibilang sekelompok itu, ikhwan, gak mesti ngumpul. Satu di Eropa, satu di Asia, satu di Barat. Intinya bisa ngumpul, bisa enggak. Taifah, sekelompok dari umatku, yang mereka dhahirina, benar-benar nampak di atas al-haq. Selalu dhahir, dia nampak di atas al-haq. Hatta ya'tiyahum amrullah, sampai datangnya amrullah. Amrullah yaitu angin yang Allah datangkan di akhir zaman, yang anginnya lebih lembut daripada sutra, akan meniup setiap hati pemilik iman walaupun sebesar biji sawi, sehingga semua pemilik iman mati, sehingga yang tinggal adalah syirarul khalqi, sejelek-jelek manusia. Dan atas merekalah taqumus sa'ah, tegaknya as-sa'ah, terjadinya hari kiamat. Sehingga keberadaan Thaifal Mansurah sampai menjelang kiamat. Dan Nabi katakan sejelek-jelek manusia yang kiajang dia menyaksikan terjadinya hari kiamat, dan para perupa, pembuat patung. Antum pengen menyaksikan kiamat enggak? Kalau iya ya berarti pengen jadi sejelek-jelek manusia. Tidak menyaksikan hari kiamat kecuali sejelek-jelek manusia. Karena sebelum terjadi kiamat, setiap pemilik iman sudah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sadisan yang keenam, as-salafiyah atau as-salafiyun. Nama ini adalah nisbat li salaf, nisbat kepada salaf. Wasalaf fil lughah, adapun salaf secara bahasa, jam'u salif, jamak dari salif. Salaf jamak dari salif. Wasalif al-mutaqaddim, yang mendahului. Wasalaf al-jama'atu al-mutaqaddimun, salaf adalah jamaah yang terdahulu. Wa minhu qawluhu sallallahu alaihi wasallam, qawlu azza wa jal. Di antara perkataan salaf ada dalam ayat, di antaranya faja'alnahum salafan wa mathalan lil akhirin, dan kami jadikan mereka seperti Fir'aun yang diazab oleh Allah sebagai salafan, pendahulu, wa mathalan, dan sebagai pelajaran bagi orang-orang yang datang akhir, yang berikutnya maksudnya. Qala al-Baghawi fi tafsiriha, al-Imam al-Baghawi dalam tafsirnya mengatakan, wassalaf man taqaddama minal aba, salaf orang yang mendahului dari para kakek moyang. Faja'alnahum mutaqaddimin, dan kami jadikan mereka para pendahulu-pendahulu itu, liat ta'ibta bihim al-akhirun, agar menjadi pelajaran bagi orang yang datang setelahnya, orang-orang akhir. Ambil tuh pelajaran dari pendahulu kalian, pendahulu manusia. Kalau anda pengen diazab, maka perhatikan Fir'aun, Qarun, kaumnya Nuh, kaumnya Lut, kaumnya Nabi Hud, Nabi Saleh. Mereka menjadi pelajaran bagi orang sekarang. Kalau kalian melakukan yang serupa, maka ambil pelajaran tentang mereka. Sunnatullah akan terus berlangsur sama. Waqala Ibnu Athir, berkata Ibnu Athir, salaful insan, salafnya manusia, man taqaddamahu bil maut min abaihim wa dhawi qarabatihim, salafnya manusia orang yang mendahului kematian dari kakek-kakek moyang mereka yang memiliki kekerabatan. Walihada sumia sumia sadrul awal minat tabi'in as-salafus salih, maka generasi awal di kalangan tabi'in dikatakan dengan as-salafus salih, salaf yang salih. Hadza fil lughah, ini secara bahasa, salaf bisa bermakna baik dan buruk, maka diikat dengan salaf. Abu Jahal juga salaf, Fir'aun salaf, tapi bukan salaf yang saleh, salaf yang taleh. Amma fil istilah, adapun secara istilah, makna salaf itu, famal maksudu bisalaf as-saleh, apa itu maksudnya salafus saleh, wa ma manhajuhum fil akidah, dan apa manhaj mereka dalam akidah, wa ma abrasu sifati manhajihim, apa yang paling menonjol sifat dari manhaj mereka, Ini adalah insyaallah hadza ma sanarifuhu insyaallah fi durus taliyah. Ini akan kita bahas dalam pelajaran berikutnya ini. Kita masuk sekarang pada pembahasan al-maqsud bis-salaf. Di antara nama al-firqah najiyah adalah as-salaf. Dan kita wajib untuk bermanhaj salaf. Apa itu salaf? Karena sekelompok orang mereka yaitu mengalamatkan salaf kelompok khusus, kelompok cungkrang-cungkrang, kelompok ya ini jenggot, sehingga mereka adalah salaf, sehingga digolongkan seperti aliran-aliran sesat kelompok tertentu yang punya identitas tertentu. Maka kita perlu lihat tahu apa itu as-salaf. Taqaddama fima madha at-ta'rif al-lughawi bima'na salaf. Telah berlalu ta'rif secara bahasa makna salaf. Wa ammal ma'na al-maqsud, adapun makna yang dimaksudkan dengan bisalaf fil istilah, faqad ikhtulifa fi dhalika ala aqwalin adidah, ala aqwalin iddah. Adapun makna salaf secara istilah, para ulama ikhtilaf, diperselisihkan oleh para ulama dalam beberapa pendapat berikut ini. Ahammuha, di antara yang terpenting dari perselisihan para ulama, siapa itu salaf? Yang pertama, annahum as-sahabatu faqat. Ada yang mengatakan salaf sahabat saja. Yang kedua, annahum as-sahabatu wat tabi'un. Ada yang mengatakan salaf sahabat dan para tabi'in. Yang ketiga, annahum as-sahabatu wat tabi'una wat tabi'ut tabi'in. Sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Yang keempat, anna salaf mangkana ini qabla khamsamiah. Salaf itu sebelum tahun 500. Jadi sebelum tahun 500 Hijriah mereka salaf. Ini adalah perbedaan-perbedaan para ulama di dalam memaknai yaitu makna-makna siapa itu salaf. Wa yas'umu ashabu hadzal qaul annahu madhabun yuhaddad bi fatratin zamaniyatin muayyanatin la yata'addaha. Para ini pemilik pikiran ini, salaf sebelum tahun 500 ini, mereka menyangka bahwa ini adalah mazhab yang terbatas dengan zaman tertentu, tidak melampauinya. Thumma innal fiqhra al-islami tatatawwar ba'da dhalik. Kemudian pemikiran Islam itu berkembang terus setelah itu. Alayat diri jali, sesuai dengan tokoh-tokoh yang memunculkan pemikiran-pemikiran yang ada. Muncul tokoh punya pemikiran, membuat terbentuk aliran tersendiri. Muncul tokoh punya pemikiran, terbentuk aliran tersendiri. Maka pertanyaannya, fahal at-tahdidu zamani kafin li tahdidi mafhumis salaf. Apakah pembatasan zaman itu cukup untuk memahami pembatasan tentang salaf? Idza qulna bi annal muradib bisalaf zamanian hum ahlu qurnu thalatha al mufaddala istinasan bil ahadith al warida fi ta'yinil qurun al mufaddala. Jika kita mengatakan bahwa yang dimaksudkan dengan salaf itu adalah dengan batasan zaman, maka yang dimaksudkan adalah al-qurun ats-tsalatsah al-mufaddalah, tiga qurun pertama yang utama, sahabat, tabi'in, atba'u tabi'in, yang mereka ini berdasarkan hadis yang Nabi menyebut tentang mereka, khairun nasi qarni ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. Maka kalau salaf itu dikaitkan dengan zaman, itu maksudnya adalah zaman yang utama ini. Fahal na'tabir Kulla man asha fi hadhil qurun salafan yuqtada bi. Muncul lagi pertanyaan, apakah kita bisa ini membuat pernyataan bahwa setiap orang yang hidup di kurun itu adalah salaf yang layak dicontoh? Tentu la syakka anna dzalik khairu sahih. Tentu yang mengatakan demikian tidak benar. Kenapa? Wa annal ijabah ala hadza tasaul wa annal ijabah ala hadza tasaul hiya annafi. Tentu jawabannya adalah, pertanyaan ini jawabannya tidak. Tidak setiap orang hidup di kurun yang tiga tadi semuanya bisa dicontoh, karena dikatakan kurun salaf. Faqad harajat katsirun minal firaq wa tawaif fi hadhil fatrah az-zamaniyah. Di zaman kurun-kurun itu, di zaman sahabat masih hidup, apalagi tabi'in, apalagi atba'u tabi'in, sudah banyak bermunculan firqah-firqah sesat, pemikiran-pemikiran sesat. Abdullah bin Sabah yang merupakan provokator demo sampai terbunuhnya Utsman bin Affan. Siapa ikhwan Abdullah bin Sabah itu? Siapa? Abdullah bin Sabah siapa? Bedanya dengan Abdullah bin Ubay bin Salul siapa? Apanya dengan dia? Hah? Abdullah bin Sabah dengan Abdullah bin Ubay bin Salul apanya? Hah? Seduluri apa gimana? Siapa ikhwan? Apa hubungan antara Abdullah bin Sabah dengan Abdullah bin Ubay bin Salul? Ada hubungannya gak? Ada. Rat, renggang. Apa hubungannya? Sama-sama perusak. Kalau Abdullah bin Ubay, kalau bin Ubay Sabah, tapi kalau Abdullah bin Ubay bin Salul tokoh munafikin, gembong munafikin. Abdullah bin Sabah ini yang membedani lahirnya Syiah Rafidhah, Yahudi hitam yang masuk Islam dan merusak kaum muslimin. Sebagaimana Paulus yang mereka masuk Nasrani dan merusak agama Nasrani. Ah, di zaman kurun-kurun itu sudah banyak beda-beda. Ibnu Umar saja menerima Ya'mur dari Basrah, Yahya bin Ya'mur, yang melaporkan di Basrah sudah berkembang pemikiran pengingkaran terhadap takdir. Sahabat masih hidup. Abdullah bin Sabah juga sahabat masih hidup. Kemudian pemikiran Khawarij sahabat masih hidup. Sehingga Ibn Abbas dialog dengan orang-orang Khawarij. Sehingga kalau dibatas dengan zaman semata tidak tepat, adalah Al-Qurun Al-Mufadalah, maka As-Salaf As-Saleh ditambah dengan As-Saleh yang Saleh. Falaisa sabqu az-zamaniyu kafian fi ta'yini salaf. Maka sekedar zaman yang awal tidak cukup untuk ditakyin sebagai salaf. Bal labuta ayudhafa ila hadha sabqi az-zamani muwafaqatur ra'yi lil kitab wa sunnah. Tapi mesti ada diikat, karena ini kecocokannya pemikiran mereka dengan kitab dan sunnah. Tiga kurun yang pertama yang dimaksudkan yang pemikirannya mencocoki kitab dan sunnah. Faman khalafa ra'yuhu al-kitab wa sunnah falaisa bisalafi. Barang siapa yang ra'yunya itu menyelisihi Al-Quran dan sunnah, maka dia bukan salafi. Wa in asha bainal dhahrani sahabah wa tabi'in, walaupun dia hidup di tengah-tengah yaitu sahabat dan tabi'in. Kalau pikirannya enggak mencocoki Quran dan Sunnah, mereka bukan salafi. Idan fawujudu syakhsin ma fi hadzal zaman la yakfil al-hukmi alaihi bi annahu ala madhhab salaf ma lam yakun muwafaqan lil kitab wa sunnah fi aqwalihi wa af'alihi wa muttabi'an wala mubtadi'an. Oleh karena itulah, atau dengan demikian, maka sekedar keberadaan seseorang di zaman utama itu tidak cukup untuk dihukumi dia adalah bermadhab salaf. Selama tidak mencocoki dengan Quran dan Sunnah, perkataannya, perbuatannya, dia muttabi'at, dia harus orang yang ittiba bukan mubtadi'an. Orang yang mereka perkataannya, perbuatannya tidak mencocok Quran dan Sunnah, walaupun hidup di zaman sahabat dan tabi'in, tabi'in, mereka bukan bermadhab salaf. Kalau omongannya, perbuatannya, dia alul ittiba bukan alul ibtida, maka dia adalah orang yang dikatakan bermadhab salaf, mencocoki dengan Quran dan Sunnah. Lidhalik faina kathira minal ulama yuqayitu halal mustalah inda istimalihi fayaqul as-salafu salih. Oleh karena itulah para ulama ketika menggunakan mustalah ini, mereka mengikat dengan as-salaf as-salih, salaf yang salih, karena tidak setiap salaf salih. Qala al-imam as-safarini, berkata al-imam as-safarini, al-muradu bin madhab salaf, yang dimaksudkan dengan madhab salaf, makana ali as-sahabatul kiram ridwanullah alaihim wa a'yanut tabi'in lahum bi ihsanin wa atba'uhum wa a'immatud din mimman syuhida lahu bil imamah wa urifa idhamu sya'ni fid din wa talaqqan nas kalamahum khalfan an salafin duna man rumiya bi bid'atin aw syuira bi laqabin ghairu murdiyin misl al-khawarid warawafid wal qadariyah wal murji'ah wal jabriyah wal jahmiyah wal mutazilah wal qaramiyah wa nahwiha ula. Kata Imam As-Safarini, yang dimaksudkan dengan bermadzhab salaf adalah makan ali sahabatul al-kiram, yang dianut oleh sahabat yang mulia dan oleh para tabi'in yang mengikuti sahabat dengan baik, dan para atba'u tabi'in, dan para imam-imam agama yang mereka suwidalau bil imamah, dipersaksikan tentang keimamannya, keimamannya tentang agama, alim, dia memang faham tentang agama. Wa urifa idhama sya'ni fid din, dan dikenal yaitu keagungannya dalam agama, tentang kesenioritasnya dalam agama, dia betul-betul tahu persis agama. Wa talaqqana kalamahum khalfan min salaf an salafin, dan manusia menukil perkataan mereka yang orang belakangan dari yang pendahulunya. Duna min man rumiya bi bid'atin, dia tidak tertuduh dengan bid'ah atau syiral bilaqabin ghairi murdiyin, atau dia dikenal dengan laqab yang tidak diridhai, tidak pantas, seperti khawarij, rawafid, qadariyah, murji'ah, jabriyah, jahmiyah, mutazilah, karamiyah, yang lain-lainnya. Orang jadi kenal pengikut atau anggota kena pemikiran ini bukan termasuk bermadhab salaf. Bermadhab salaf, orang yang mereka dikenal lurus, tidak tertuduh dengan bid'ah, dia dikenal sebagai imam-imam agama, ini adalah bermadhab salaf. Sehingga bukan orang yang mereka memiliki ciri fisik tertentu. Kalau hanya jidat hitam ikhwan, khawarid, maka ibadah mereka membuat mereka ngapal-ngapal dengkulnya, kemudian juga jidatnya ngapal-ngapal. Tapi mereka khawarij. Kalau hanya jenggoten ada, jenggotnya semeter juga, jenggotnya panjang juga ada. Itu bukan ciri bermadzhab salaf, tapi bagaimana pikirannya, bagaimana i'tiqadnya, keyakinan-keyakinan mereka. Faqat ikhtarasa hadzal hadzal amam. Dan sungguh faqat ikhtarasa hadzal imam, imam ini atau beliau telah membatasi faqayyata salaf alladhi yuqtada bihi bi ayyakuna mimman syudalahu bil imamah. Mereka, beliau telah membatasi, mengikat, yaitu yang dicontoh, orang yang dicontoh itu yang dipersaksikan tentang keimamahannya dalam agama. Lam yurma bi bid'atin, dia tidak tertuduh dengan bid'ah. Falaisa kullu salafin yuqtada bi, tidak setiap salaf itu layak dicontoh. Abu Jahal ya salaf, kemudian Fir'aun ya salaf, Qarun ya salaf, kemudian Abdullah bin Sabah ya salaf. Tapi ini salaf yang tidak layak dicontoh. Iblis bahkan juga salaf. Sehingga salaf ini maksudkan di atas al-haq, mengikuti al-haq. Wa innama takunul qutwah wal uswah bi ulaika salaf al-akhyar min ashabi Rasulillah SAW wa immati tabi'in wa tabi'in alladzina syuhida lahum bil khairiyah waladzina urifa tamasukuhum bisunnah wal imamah fiha. Akan tapi yang namanya bermadhab salaf atau salaf, orang yang mereka itu menjadi contoh uswah, mereka adalah as-salaf al-akhyar yang terpilih dari kalangan para sahabat, imam-imam di kalangan tabi'in, tabi'in yang mereka dipersaksikan kebaikannya, mereka dikenal berpegang teguh dengan sunnah dan imamah dalam agama. Wastina bil bid'ah wa tahdhir minha, dan mereka menjauhi bid'ah-bid'ah dan mereka mewaspadai bid'ah-bid'ah. Waqad amarana Allah, atau mereka memperingatkan dari berbagai macam bid'ah. Waqad amarana Allah bitiba'i sabili ashabi Rasulullah, dan Allah memerintahkan kita untuk mengikuti jalannya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqtifai atharihim wasuluki manhajihim, agar kita meneladani, mengikuti jejak mereka, kemudian menempuh manhaj mereka. Sebagaimana Allah katakan, wattabi sabila man anaba ilayya, dan ikutilah jalannya orang yang mereka kembali kepadaku. Qala al-Imam Ibn al-Qayyim, al-Imam al-Qayyim mengatakan, wa kullun minas sahabah munibur ilallah, semua para sahabat ada termasuk orang yang kembali kepada Allah Ta'ala. Karena para sahabat semua yang termasuk orang munibur ilallah, fayajibu itiba'u sabili, maka kita wajib mengikuti jalannya para sahabat. Wa aqwali wa tiqadati min akbari sabili, dan kita wajib mengikuti perkataannya, i'tiqadnya, yang perkataannya, i'tiqadnya termasuk sebesar-besar jalan, seagung-agung jalan yang kita diwajibkan untuk mengikuti mereka. Waqad radhiyallahu anhum wa amman ittaba'ahum biihsanin. Allah Subhanahu wa taala telah ridha kepada para sahabat dan ridha dengan orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan baik. Sebagaimana ayat yang telah kita baca, wasabiqunal awwalun, as-sabiqunal awwalun, generasi awal yang masuk Islam, siapa itu? Minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin dan ansar. Walladzina taba'uhum bi ihsanin, dan orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan cara yang baik. Radhiyallahu anhum wa radu anhu, Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha dengan Allah Subhanahu wa taala, atau ridha dengan apa mereka dapatkan dari Allah Ta'ala. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtal anhar, Allah sediakan buat mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada, yang mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dzalikal fawzul adzim, selamat dari neraka, masuk ke dalam surga, itu adalah al-fawzul adzim, adalah keberuntungan yang besar. selamat dari kesesatan adalah keberuntungan yang besar, karena itu adalah akan memasukkan ke surga. Karena orang kalau enggak selamat dari neraka, dia enggak akan bisa nebus dengan apapun. Idan, oleh karena itulah, falaisa minal ibtida fi syai'in ayatasamma ahlus sunnah bisalafiyin, maka sama sekali tidak termasuk bid'ah yang mengadakan. Sama sekali penamaan ahlus sunnah dengan salafiyin, ayatasamma ahlus sunnah bisalafiyin, penamaan ahlus sunnah dengan salafiyin tidak ada bid'ahnya sama sekali. Bal inna mustalah salaf yusawi tamaman mustalah salaf, sama persis plek dengan mustalah ahli sunnah wal jamaah, plek sama persis, enggak ada bedanya. Wa yudraku dhalik bi ta'ammuli ijtima'i kulli minal mustalahain fi haqqi sahabah. Dan itu diketahui dari mana? Dengan memperhatikan bertemunya dua mustalah ini pada haknya para sahabat. Salaf al-sunnah bertemunya pada mana? Mengikuti para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Fahum as-salaf, mereka itulah as-salaf. Para sahabat ini as-salaf. Wahum al-sunnah wal-jama'ah, mereka itu al-sunnah wal-jama'ah. Fakama yasihulana al-qawul, sebagaimana benar perkataan kita, sunni. Apa itu sunni? Nisbat ila ahli sunnah, nisbat pada al-sunnah, pengikut al-sunnah. Yasihulana al-qawul, benar pula perkataan salafi, nisbat ila salaf, yaitu nisbat nyambungnya ke salaf, pengikut salaf. La farqa idan, dengan demikian enggak beda sama sekali, persis sama plek. Fa innahum ba'da wujudil firaq wa husulil iftiraq, sesungguhnya setelah terjadinya berbagai macam firqa-firqa dan terjadinya perpecahan-perpecahan, asbaha madrulus salaf muntabiqan ala man hafadha ala salamatil aqidah wal manhaj. Setelah terjadinya firqah, perpecahan-perpecahan, maka penyebutan salaf sangat tepat bagi orang yang ingin menjaga keselamatan akidahnya, keselamatan manhajnya, tabqan li fahmi sahabah wal qurunil mufaddalah, sesuai dengan yaitu pemahaman para sahabat, pemahaman para qurun yang utama. Wa yakunu hadzal mustalah as-salaf muratifan lil asma'i syar'iyyah al-ukhra li ahli sunnah wal jama'ah. Dengan demikian istilah salaf itu sinonim, nama lain sama dengan nama-nama syar'iyyah, nama-nama syuruk yang syar'i yang lainnya bagi ahli sunnah sebagaimana telah berlalu. Ada pertanyaan sampai sini, kawan? Enggak ada, lanjut. Berikutnya, idharu madhhab salaf wa bayanu mauqifihim min ahlil bidah. Targetnya sehari itu 25 halaman. Ini 104. Jadi satu hari harus paling minim selesai 25 halaman, sehingga 4 hari 100 selesai. Sekarang kita hanya baca-baca, ikhwan, yang penting antum bisa pernah sudah melewati buku ini, nanti mau diulang lagi ya diulang sendiri dengan pelan-pelan dan juga penuh dengan perenungan. Sekarang yang kedua, berikutnya, pembahasan berikutnya. Pembahasan kedua atau ketiga dari mukaddimah. Idharu madhhab salaf, menampakkan madhab salaf. Wa bayanu mauqifihim min alil bidah, dan penjelasan sikap salaf terhadap ahlul bid'ah. Qala Rasul, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelum masuk terangkan tentang makna salaf. Gimana? Siapa namanya? Namanya siapa? Dima. Tanpa S. Panas. Dima. Ya. Ya, barakallahu fiik. Ini. Sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu menampakkan mazhab salaf dan penjelasan tentang mauqif terhadap ahlul bidah. Qala Rasulullah SAW, bersabda Rasulullah, "Alaikum bisunnati." Wajib bagi kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Ini hadis ini datang setelah Nabi menyebutkan tentang sataftariku maya isminkum fasayara ikhtilafan kathira. Barang siapa masih hidup di antara kalian akan melihat penyimpangan-penyimpangan yang sangat banyak. Lah bagaimana wasiat beliau saat kita berada di tengah-tengah penyimpangan yang banyak itu? Alaikum bisunnati, wajib bagi kalian benar-benar berpegang teguh dengan sunnahku. Wasunnatil khulafai rasyidin al-mahdiyin, dan berpegang teguh dengan sunnah para khalifahku yang mendapatkan petunjuk. Tamassaku biha, pegangi sunnah itu. Bagaimana telah kita jelaskan kemarin, ikhwan, dua sunnah yang Nabi sebutkan tapi diungkapkan dengan kata ganti tunggal menunjukkan bahwa sunnah Nabi dan sunnah para sahabat seakan menyatu, tidak bisa dipisah-pisahkan. Wa addu 'alaiha binawajid, dan gigitlah dengan gigi geram kalian. Wa iyyakum, yang maksudnya pegangi kuat-kuat, jangan sampai lepas. Dan wa iyyakum muhdatsatil umur, jauhi perkara-perkara baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, setiap perkara baru adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah, dan setiap yang bid'ah sesat. Nabi dalam hadis ini yaitu memerintahkan kita untuk senantiasa di atas sunnah, berpegang teguh dengan sunnah, dan benar-benar menjauhkan dan mengingkari bid'ah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fi wasfil firqatin najiyah wa qad qilalah, dan Nabi bersabda saat mensifati tentang firqatun najiyah dengan perkara, dan telah dikatakan kepada beliau, man hiya ya Rasulullah, siapa itu al firqatun najiyah ya Rasulullah, ma ana alaihi wa ashabi, orang yang di atas ajaranku dan ajaran para sahabatku, memegangi benar ajaran Nabi dan ajaran para sahabatnya. Wa qala Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, berkata Ibnu Mas'ud, sahabat Nabi. Ibnu Mas'ud, apa yang Anda tahu tentang Ibnu Mas'ud, ikhwan? Apa? Siapa? Apa Fitra? Hah? Satu, dia adalah sahabat Nabi, punya keutamaan khusus. Terus kedua, apanya? Petisnya lebih berat dari Gunung Uhud. Pernah ada angin berembus menyingkap petisnya Ibnu Mas'ud. Orang di sekitar situ cekikian, ketawa. Kata Nabi, kalian ngetawain apa? Ngetawain betisnya Ibnu Mas'ud yang kecil ya Nabi. Betisnya Ibnu Mas'ud lebih berat dari Uhud, dari kiamat kelak. Padahal beratnya gunung Uhud berapa ikhwan? Gunung Uhud panjangnya berapa? Sekitar, belum pernah ngukur. Berapa? Sekitar berapa? Sekitar 7 kilo. Lebarnya sekitar berapa? 2-3 kilo. Tingginya sekitar berapa? Sekitar 350-an meter. Itu gunung Uhud. Betisnya Ibnu Mas'ud lebih berat dibandingkan dengan gunung Uhud kelak di yaumul kiamah. Apa kata Ibnu Mas'ud diantaranya? Mangkana mustanan falyastanna biman qatmat. Kalau kalian ingin meniti jejak manusia, terlihat ikutilah jejaknya orang telah meninggal. Kalau mau menapak tilas jejaknya, ikutilah jejaknya orang telah mati. Ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kanu khairu hadhil ummah. Yang dimaksudkan orang telah mati adalah para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim jami'an. Yang para sahabat ini khairu hadhil ummah, sebaik-baik umat ini. Wa abarraha quluban, dan hatinya terbaik, hatinya paling baik, dan ketakwaan letaknya di hati sehingga takwanya paling baik. Wa aqmaqaha ilman, ilmunya paling mendalam. Wa qallaha wa qallaha takallufan, paling sedikit membeban-bebani dirinya. Tahu-tahu enggak tahu, enggak tahu. Ditanya enggak tahu lah adri. Itu tanpa beban. Enggak takalluf. Orang yang takalluf ditanya enggak bisa muter-muter cari jawaban sampai menyesatkan manusia. Ini takalluf. Membebani diri pada yang tidak mampu dia panggul. Paling sedikit takallufnya. Qaumun ikhtara humullahu as-suhbata nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat adalah kaum yang Allah telah memilih mereka untuk menemani nabinya sallallahu alaihi wasallam di jihad, di dakwah. Dan para sahabat adalah wa naqala dinahu, yang telah menukilkan agama Nabi sehingga mengajarkan kepada yang lainnya. Dari Nabi, sahabat mengambil dari Nabi, sahabat mengajarkan pada tabi'in, sehingga yang menukil agama dari Nabi. Fatashabbahu bi akhlaqihim, serupailah para sahabat tentang akhlak mereka. Watara'iqihim, dan tentang jalan-jalan hidup mereka. Fahum kanu ala hadhil mustaqim, mereka itu berada di dalam petunjuk yang lurus. Para sahabat di atas siratal mustaqim. Sehingga tentu punya kewajiban kita mengikuti mereka yang ada di atas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladina an'amta alaihim. Yang paling berhak mendapatkan alladina an'amta alaihim adalah para sahabat Nabi, baru yang mengikuti mereka. Waqala al-imamu Ahmad rahimahullah ta'ala, dan berkata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, atau kata apa kata beliau ikhwan, usul sunnah indana, pokok-pokok sunnah, prinsip-prinsip sunnah bagi kami, at-tamassuk bima kana alaihi ashabu rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'u bihim wa tarkul bidah. Prinsip-prinsip sunnah, sehingga orang ini katakan ahlu sunnah, bagi Imam Ahmad apa itu? Berpegang teguh dengan apa yang diyakini, diamalkan, difahami para sahabat, dan mengikuti mereka, dan meninggalkan bid'ah-bid'ah. Ini prinsip sunnah. Sehingga orang mereka yang ingin jadi ahlu sunnah, hendaknya memegangi sunnahnya para sahabat, mengikuti mereka, meninggalkan bid'ah-bid'ah. Wa man sala a'immatus sunnah wa ulama'uha jailan ba'da jailin yad'una ila atta'ila tiba'is salafis salih. para imam-imam sunnah, para ulama-ulama sunnah, dari generasi ke generasi, terus mereka menyeru manusia untuk mengikuti salafus saleh, menyeru manusia untuk mereka mengikuti salafus saleh, wal iqtida' bihim, dan mencontoh, meneladani mereka, wasuluku tariqihim, dan menempuh jalan mereka, ma wa ma bariha ahlussunnah yastadilluna ala dinihim wa aqaidihim bima jaa fi kitabillah wa bima sahha an rasulillah sallam. Dan ahlussunnah senantiasa berdalil tentang agama mereka dan akidah-akidah mereka dengan apa yang diajarkan Allah dalam kitabnya, apa yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa illam yajitu fihima, kalau tidak mendapatkan dalam Quran dan sunnah, fa bima thabata anis salafus saleh, maka mereka mengambil apa yang telah jelas dari salafus saleh, minas sahabati wat tabiin wa atba'it tabiin, dari sahabat tabiin, tabi'i tabiin, al ma'ruf anhum al imamah fi sunnah, yang mereka dikenal sebagai imam-imam sunnah, para pembesar-pembesar sunnah. Waqad qala Ibnu Katsir fi tafsiri qoulihi ta'ala, Ibnu Katsir ketika menafsirkan firman Allah Ta'ala, thumma istawa 'alal arsy, kemudian istiwa, Allah istiwa di atas arsy. Istiwa salaf mengimani istiwanya Allah. Allah istiwa di atas arsy dan arsy di atas. Ada orang mereka ikhwan mengingkari Allah di atas tapi derajatnya gini terus. Ada orang ingkari Allah di atas tapi jemarinya gini terus. Karena fitrahnya manusia memang sungguhnya Allah di atas. Maka ketika seorang imam Asy'ariyah ada yang bertanya, ya imam, oke, ibaratnya oke, kita enggak akan mikir Allah di mana, tapi ketika kita berdoa kiblat hati kita kemana ya imam? Maka kata dia, hayrani alhamdani, hayrani amdang alhamdani, membingungkan saya alhamdani ini. Karena fitrahnya manusia artinya itu berdoa nelungsep ke bawah atau ke atas sana. Fitrahnya ikhwan artinya ke atas, ke atas. Sehingga semut pun danga ketika dia berdoa. Sulaiman ketika dia keluar dengan pasukannya, tahu-tahu kemudian lihat semut sudah ngelibak ini, berdoa minta kepada Allah, kalian sudah diwakili saudara-saudara kalian dari semut yang berdoa mengarahnya ke atas. Semut. Fir'aun ketika menentang Musa, apa katanya? Wahai Haman, buatkan aku gedung tinggi, tak ngelongok Tuhannya Musa di langit, ada enggak? Berarti Musa memang mengajarkan Allah di langit, sampai Fir'aun begitu ungkapannya. Sehingga Allah fissama, Allah di atas, itu fitrah dan telah diajarkan semua para nabi. Terus, kata Ibnu Katsir, falinas fi hadzal maqalat katsirah jiddan. Manusia punya berbagai macam pandangan yang bermacam-macam tentang istiwanya Allah di atas arsy. Laisa hadza mawdu' bastiha, tapi di sini bukan tempatnya pemaparan. Di sini bukan tempatnya pemaparan. Wa inna ma yuslak fi hadzal maqam madhabus salaf as-salih, yang kita tempuh, yang wajib ditempuh adalah madhabnya salafus salih. Malik, Auza'i, Thawri, Al-Layth Ibn Sa'ad, Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Ishaq. Beliau menyebut salaf, madhab salaf, yang mesti ditempuh adalah madhab salaf, tidak mengikuti ahlul bidah yang pemikirannya macam-macam dan menyimpang. Wa qala al-Imam Ibn Abil Izzi al-Hanafi, berkata al-Imam yaitu Ibn Abil Isi Al-Hanafi, Syari' At-Tahawi, ini pensyarah pensyarah kitab Aqidah Tahawiyah. Apa kata Imam Ibn Abil Isi Al-Hanafi? Waqad ahbabtu an asrahaha, saya sangat ingin sekali mensyarah kitab Tahawiyah ini. Salikan tariqah salaf fi ibaratihim, yang aku lakukan dengan menempuh caranya salaf dalam memberikan ungkapan-ungkapan syarah, artinya dinukilkan dari penjelasan ayat, hadis, athar para salaf. Kemudian wan saju ala min walihim mungtaha mutatafilan alaihim, dan aku akan membuat rangkaian ungkapan metode meniru para salaf. La'alli anadhammu fi salakihim, fi sulu'a fi salakihim. Aku berharap mudah-mudahan aku termasuk bagian dari orang berjalan di atas jalannya para salaf. Wa'ad khalu fi adadihim, dan aku berharap mudah-mudahan aku masuk dalam hitungan orang-orang yang berjalan di atas manhaj salaf. Kemudian qala al-Imam Adz-Dzahabi, berkata Imam Adz-Dzahabi fi muqaddimati kitabi al-Qayyim al-Ulu lil Aliyil Ghaffar. Imam Adz-Dzahabi mengatakan dalam kitab muqaddimahnya al-Ulu lil Aliyil Ghaffar, lil Aliyil Ghaffar. Apa kata Imam Adz-Dzahabi? Fa in ahbabta ya Abdullah al-insaf. Kalau kamu wahai hamba Allah ingin bersikap insaf, bersikap yaitu adil, pertengahan, faqif ma'a nususil Quran wa sunan, maka bersikaplah kamu sebagaimana nas-nas Quran dan sunnah, bersikaplah mengikuti Quran dan sunnah. Thumma undur ma qalau as-sahabah, lalu perhatikan apa yang diucapkan para sahabat, wat tabi'un, dan para tabi'un. Ini perhatikan pendapat-pendapat mereka, bagaimana ucapan mereka, pendapat mereka. Wa immatu tafsir fi hadhil ayat, dan bagaimana tafsirnya para a'immah tentang ayat-ayat ini. Wa ma haqauhu minal madhab min madhab salaf, dan apa yang dipaparkan oleh para madhab salaf dari madhab salaf. Fa imma an tantiqa bi ilmin wa imma taskut bi ilmin, kamu kalau bicara, bicara dengan ilmu, dan kalau enggak bisa bicara dengan ilmu, kamu diam dengan helm, dengan kesantunan kamu. Jangan bicara tanpa ilmu, yakni tidak punya dalil Quran, sunnah, atau pendapatnya para salaf. Kalau enggak bisa, diem, lebih selamat bagi kamu. Imam Dzahabi intinya mengangkat madhab salaf, madhahib salaf, madhab salaf, sehingga perlu kita menampakkan, memperjelas kita adalah salafi yang mengikuti madhab salaf. Tapi penyebutan ini istilahnya ya harus tahu papan panggonan. Antum dakwah di Gunung Kidul, orang masih musyrik-musyrik macam-macam. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya ini dai salafi. Wopo salafi. Tentu ungkapan ini menempatkannya perlu sikap yang tepat, yang bijak. Yang jelas kita wajib bermanhaj salaf. Soal kemudian kita memperjelas, menegaskan kita salafi, itu di mana dulu tempatnya. Kalau tidak dibutuhkan, enggak perlu. Yang penting orang diajari tentang Islam yang bermanhaj salaf, tanpa menyebut-nyebut madhab manhaj salaf, bisa menjadi fitnah. Karena hadithu biukulihim, yaitu bicara kalian dengan akal-akal mereka, jangan sampai ungkapan Anda menimbulkan fitnah-fitnah yang tidak diinginkan. Kemudian faqad faqad ihtaja ahlu sunnah ila bayani idhari madhhab salaf as-salih. Ahlu sunnah wal jamaah telah berdalil dalam menjelaskan yakni keharusan menampakkan madhab salaf ini, alladzina la yasukku ahadun fi annahum ahlu sunnah al-ma'rufun biha, yang tidak diragukan lagi mereka adalah ahlu sunnah yang telah dikenal. Ihtaju ila idhari dhalik, mereka membutuhkan untuk menampakkan madhab salaf. Lama bazaghat kurunu ahlil bidah wal khilaf, ketika muncul yaitu zaman ahlul bid'ah dan berbagai macam perselisihan-perselisihan dalam agama. Kalau di kampung itu orang sudah, kalau di kampung itu orang sudah lihat, ikhwan, banyak firqah dhalalah di sekitarnya. Ada sufi, ada ini, ada itu, segala macam, dan mereka juga faham dan mereka tahu dan mereka bingung, maka baru bisa menampakkan bahwa yang kita bawa adalah madhab salaf, begini madhab salaf itu, sehingga mereka jelas apa yang Anda dakwakan kepada mereka. Fa kharajat tilka tawaif wal firaq wa kanu ay ashabu hadhil firaq yarawna annahum ala haq wa annahum al firqatun najiyah. Keluar di zaman itu berbagai macam kelompok-kelompok, firqah-firqah yang para pemilik pemikiran sesat ini, mereka memandang bahwa mereka di atas al-haq dan mereka menyangka firqatun najiyah. Muncul berbagai macam firqah-firqah sesat, tapi dia menyangka firqatun najiyah dan menyangka di atas al-haq. Wa yastadilluna ala aqwalihim wa madzahibihim binusul kitab wa sunnah yungsiluna ala ara'ihim. Mereka berdalil untuk mendalili pendapat-pendapat bid'ah yang sesat mereka itu, dan mereka dan mazhab-mazhab mereka itu membawakan dalil Quran, membawakan dalil sunnah, tapi dalil Quran sunnah diletakkan sesuai dengan arok mereka, sesuai dengan pendapat mereka. Wa yasrifunaha amma dalat alai tawa zawahiriha, dan mereka memalingkan dari penunjukan yang sesungguhnya di ayat itu, dipalingkan sesuai dengan akal mereka. Wa yad'una annahum muttabi'una lil kitab wa sunnah, lalu dia menyangka bahwa dia mengikuti Quran dan sunnah. Warubama talbasa al amru ala ammatin nas, yang kemudian kadang orang awam tertipu menjadi samar. Oh, dalilnya ada kok, Quran, sunnah dia bawakan. Maka ikhwat, di sini perlunya bimbingan para ulama. Syubhat itu sangat samar, dan para ulama al-bidah mereka terkadang bawakan dalil-dalil Quran sunnah, bahkan terkadang kalau pas ada yang cocok dinukilkan perkataan salaf untuk sekedar menguatkan pendapatnya yang cocok. Kayak di zaman begini umpamanya mencaci maki penguasa sunnah yang terlupakan. Oh, masya Allah. Padahal sudah sangat menjadi poin besar ciri ahlu sunnah, mereka mendoakan para penguasa. Bahkan dia terserap mengatakan, kalau Anda lihat ada orang mendoakan buruk pada penguasa, saksikan dia al-bidah. Kemudian membuat lain tulisan, yaitu mencaci maki penguasa yang zalim, sunnah yang terlupakan. Ini termasuk di antara orang yang mereka mencari-cari jerami atau jarum di jerami untuk membenarkan yaitu pendapat dia yang rusak. Wa yad'una annahum muttabi'una al-kitaba wa sunnah wa rubbama tabasal amru ala amatin nas fahuna ihtajan nasu ila ithari madhab salaf wa bayani. Ketika zaman seperti itu ahlul bid'ah kelihatan berdalil dengan Quran dan Sunnah, dan orang awam tersamarkan. Maka di saat seperti ini manusia membutuhkan dinampakkannya madhab salaf dan menjelaskan kepada mereka bagaimana kebenaran menurut salaf. Walidha kana alul ilmi min al-a'immah harisina ala ayubayyinu anna ma dzakaruhu. Oleh karena itulah para ulama dari kalang a'immah mereka sangat bersemangat untuk menjelaskan apa yang disebutkan tadi, apa mereka sebutkan tadi, wa maqaluhu, dan apa mereka katakan min masailil i'tiqad, dari perkara-perkara i'tiqad, huwa qaulun man sabaqahum min a'immatis salaf, yaitu perkataan yang diambil dari pendahulu mereka, imam-imam salaf, dari para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, liya'lama annama khalafa dhalik laisa huwa min qawlihim, agar diketahui atau liyuklam, agar diketahui bahwa apa yang menyelisih pendapat-pendapat salaf itu bukan ini ajaran Nabi dan para sahabat, wala min hadihim, dan agar manusia tahu apa yang mereka terangkan bukan bimbingan Nabi dan para sahabat, wa annahu min aqwali ahlil bidah wal khilaf, tapi pendapat yang mereka yang lemparkan pendapat ahlul bid'ah dan yang menyimpang. Itu hanya para ulama yang bisa menjelaskan. Inilah jihad para ulama menegak iqamatul hujjah saat ahlul bid'ah dia membawakan dalil-dalil yang membuat orang awam samar. Oleh karena itulah ikhwan fillah, maka mencari ilmu merupakan bagian jihad fisabilillah. Jihad dengan pedang itu bisa dilakukan alul ilmi dan orang yang bodoh, orang awam. Tapi jihad melawan alul bidah enggak bisa dilakukan kecuali oleh orang yang mereka berilmu. Sehingga ilmu adalah jihad plus ulama adalah mujahid plus mujahid kelas khusus yang jihadnya yaitu betul-betul untuk menjelaskan al-haq dari yang batil atau menyingkap kebatilan yang samar yang dibungkus dengan al-haq. Ada pertanyaan sampai sini, kawan? Enggak ada. 11:15 sampai jam berapa? Tengah 12. Ada pertanyaan? Yang bab ini agak panjang. Kalau enggak ada pertanyaan, saya tanya. Perkataan Ibnu Mas'ud, perkataan Ibnu Mas'ud buka di situ, baca dan terjemahkan. Perkataan Mas'ud, silakan dibaca dan terjemahkan. Ikhwan, cepat. Ayo, siapa? Perkataan Ibnu Mas'ud, silakan dibaca dan terjemahkan. Ah, ya, antum. Baca dulu, lalu diterjemahkan. Ada yang lain ya kawan, membaca. Yang lain, ayo cepat. Salat 11:30. Iya. kanu khaira hadhil ummah. Li suhbati awa naqli dinihi fatashabbahu bi akhlaq. Terus ya terjemahnya, yang paling sedikit takalufnya. Terus untuk menemani Nabi, terus wanakli dini dan menukilkan agamanya, terus fatashabbahu bi akhlakim, apa ya, serupailah akhlak mereka. Ya, para sahabatlah orang-orang mereka di atas yang lurus. Ya, ikhwan, itu saja yang kita pelajari. Insyaallah nanti ba'da zuhur kita lanjutkan pembahasan bab jawazul intisab ila salaf wa talaqqub bi salafiyah. Bolehnya intisab kepada salaf dan bergelar atau berlaqab dengan salafiyah, sebagaimana perkataan para imam yang akan beliau nukilkan. Demikian, semoga manfaat. Kita akhiri dulu sesi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.